runtuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah menunggu seutas harapan tulus cintamu. Dan hatiku pada wanita.